Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi, kama yuhibbuhu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Barakallahu fikum. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Babun idza kadzabta li rajulin wa huwa laka musaddiqun. Bab ketika anda berdusta pada seseorang dan ternyata orang tersebut percaya dengan ucapan anda. Ya, anda ngibulin dia, anda berdusta kepada dia dalam keadaan dia sangat percaya kepada anda, ya, sangat yakin kepada anda. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya? Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Haywah bintu Syuraih. Haywah Ibnu Syuraih, tayyib. Haddatsana Haywa Ibnu Syuraih. Ibni Yazid. Haywa Ibnu Syuraih Ibni Yazid Al-Hadrami. Abul Abbas Al-Himsi. Al-Himsi. Tayyib. Hims ini masih dalam wilayah Syam. Thiqatun. Qala haddathana Baqiyah, telah menceritakan kepada kami Baqiyah, Baqiyah Ibnul Walid Ibni Sa'id. Baqiyah Ibnul Walid Ibni Sa'id Al-Kala'i Al-Himyari, Sadukun Kathirut Tadlis Anid Du'afa. Sadukun Kathirut Tadlis Anid Du'afa. Dia rawi yang saduk namun sering melakukan tadlis, penyamaran hadis dari rawi-rawi yang lemah, sehingga tadlisnya Baqiyah ini termasuk berbahaya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau dia membawakan riwayat dengan sighah an, barakallahu fikum, patut diwaspadai. An Zubarah Ibni Malik Al-Hadrami. Dari Zubarah bin Malik Al-Hadrami. Tayyib. Zubarah Ibnu Abdullah Ibni Malik. Iya. Nusiba ila jaddihi. Dia ini dinisbahkan kepada kakeknya. Lebih dikenal dengan Zubarah Ibnu Malik daripada Zubarah Ibni Abdullah. Abu Syuraih Asy-Syami. Abu Syuraih Asy-Syami Al-Hadrami. Al-Hadrami. Tayyib. Majhulun. An Abdurrahman Ibni Jubair Ibni Nufair. Dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair. Abu Humaid Al-Hadrami. Abu Humaid Al-Hadrami Al-Himsi. Thiqatun. Anna abahu haddathahu. bahwasannya ayahnya menceritakan, yaitu Jubair ibnu Nufair ibni Malik, Jubair bin Nufair bin Malik al-Hadrami, Abu Abdurrahman al-Syami, fiqatun jalilun, barakallahu. Iya. Sehingga kalau antum melihat rantai hadis ini musalsal. Iya. Bi Hadramiyyin wa Syamiyyin. Yaitu orang-orang Yaman yang tinggal di Syam. Barakallahu fikum. Anna Sufyan ibna Asid. Tayyib. Bi fathi awwalihi wa kasril muhmalah, dengan memfatha huruf yang pertama dan mengkasra huruf yang kedua. Barakallahu fikum. Ya. Hai. Itu faedah kalau kita langsung melihat kepada kitab Tarajim. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak melihat kitab Tarajim Ruwat, tentu kita akan membacanya dengan usai. Barakallahu fikum. Ya, itu yang sering. Baik. Dan juga itu keutamaan barakallahu fikum ketika kita memberikan mendobat sebuah lafaz dengan huruf, bukan dengan harokat. Iya. Barakallahu fikum. Kalau dengan huruf seperti tadi bi fathi awwalihi wa kasril muhmalah, itu kemungkinan untuk salah dalam pembacaan kecil. Tapi kalau Anda mendobat sebuah lafaz dengan harokat, kemungkinan untuk salah membaca cukup besar, gitu ya. Kadang salah harokat, barakallahu fikum, tayyib. Sehingga peluang untuk salah dalam membaca lafaznya besar. Makanya para ulama sebagian mereka lebih menganjurkan untuk memberikan keterangan pada sebuah lafaz dengan harokat, dengan huruf, bukan dengan harokat atau dengan kalimat. Barakallahu fikum. Tayyib. Sufyan ibnu Asid wa yuqal ibnu Asad. Wa yuqal ibnu Asad. Ada juga yang mengatakan putranya Asad, bukan Asid. Barakallahu fikum. Al-Hadrami, juga orang Hadrami. Hadramaut. Barakallahu fikum. Sahabiyun, dia ini sahabi. Haddatsahu, bahwasanya Sufyan bin Usaid bin Asid menceritakan kepada Jubair bin Nufair, annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kaburat khiyanatan an tuhaddisa akhaka hadithan huwa laka musaddiqun wa anta lahu kadzibun. Baik. Kaburat khiyanatan an tuhaddisa akhaka hadithan. Kaburat fi'lun madhin, terus tamyiz, terus tayyib, terus akhaka maf'ul bih dari tayyib, terus hadithan maf'ul mutlak tayyib. Yang menjadi isyal, kenapa di situ kaburat diberikan tak nih? Kalau fa'ilnya adalah antuh ditha, masdar mu'awwal, ay hadithuka. Harusnya kan kabura khianatan antuh ditha akhaka hadithan. Begitu ya. Benar gak? Kenapa dia di ta'nif? Dikasih ta'nif di situ. Iya, benar gak itu Yusuf? Iya kan? Harusnya dia mudzakkar ya. Hah? Allahu a'lam. Man indahul jawab? Siapa yang punya jawaban? Hah? Gimana Bang Roma? Gak tahu, barakallahu fikum. Tapi disebutkan alasannya barakallahu fikum menyesuaikan dengan tamyiznya. Iya. Tapi barakallahu fikum. Li munasabah bitamyiz, untuk menyesuaikan dengan tamyiznya barakallahu fikum. Demikian yang disebutkan oleh mereka. Sehingga diperbolehkan barakallahu fikum memberikan tak tahnits pada fi'il yang tamyiznya itu adalah mu'annas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga makna hadis barakallahu fikum adalah baik. Kaburat ay azumat. Iya. Khianatan sebagai tamyiznya antuh disa, itu masdar muawwal sebagai fa'il dari kaburat. Barakallahu fikum. Baik. Akhaka maf'ul bi haditsan maf'ul mutlaq. Barakallahu fikum. Baik. Makna hadis. Baik, hadhihi khianatun 'azimatun. Hadhihi khianatun 'azimatun. An tuhaddisa akhaka al-muslim. An tuhaddisa akhaka al-muslim bihadithin wahuwa yasiku, wahuwa yasiku fika annaka muslimun la takdibu fayusaddiquka, fayusaddiquka walhal annaka kadhibun. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Ini merupakan sebuah pengkhianatan yang besar, kata beliau. Yaitu engkau berbicara kepada saudaramu yang muslim dengan sebuah berita, dia percaya kepada Anda 100% karena Anda muslim. Ya, jadi teman Anda ini, saudara Anda ini polos, ikhwan, salafi, masa bohong. Begitu ya Musa ya. Baik. Gitu ya. Biasa, itu ikhwan-ikhwan, khususnya barakallahu fikum teman-teman kita yang baru kenal salafi. Iya. Yang ada di kepala mereka itu salafi itu jujur-jujur. Ya, apalagi santri al-bayyinah ya. Barakallahu fikum. Enggak mungkinlah bohong. Percaya dia. Ini bukan sekedar muslim, tapi apa? Muslim, salafi lagi, terus mondoknya di pondok Ustaz Afifuddin. Masya Allah. Iya. Yakin 100%. Iya, tidak akan bohong ini orang. Gitu ikhwan ya. Hey, barakallahu fikum. Dia sangat percaya kepada Anda karena Anda seorang muslim. Taib. Anda tidak akan berdusta. Sehingga dia membenarkan apa yang Anda sampaikan. Dalam keadaan ternyata Anda berbohong. Itu sangat besar pengkhianatannya. Iya. Orang yang Anda bohongi percaya kepada Anda saking polosnya, tidak ada kecurigaan, sedangkan Anda menikmati kebohongan Anda. Bahkan mungkin Anda tertawa, senang, iya, berhasil. Ini orang polos banget, gitu ya. Enak ngerjainnya, barakallahu fikum. Tayyib. Itu sebuah pengkhianatan yang besar, barakallahu fikum. Iya. Sehingga di situ barakallahu fikum terdapat larangan bagi Anda untuk iya mengkhianati saudara Anda yang sudah percaya memberikan kepercayaan kepada Anda 100%, tapi Anda nodai kepercayaannya tadi dengan kedustaan Anda. Barakallahu fikum. Baik. Hadis ini barakallahu fikum isnadu dhaif. Ya, sanadnya lemah. Yang pertama di situ ada Baqiyah bin Walid. Dia mudallis waqat an'an. Dan juga tadi ada Dubarah ibnu Malik majhul. Iya, dia rawi yang majhul. Barakallahu fikum. Namun makna hadis barakallahu fikum shawab. Iya. Baik, dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baik, alamatul munafik salah. Tanda orang munafik itu tiga. Barakallahu. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bercerita, berbicara, maka dia berdusta. Barakallahu fikum. Baik, itu di antaranya. Iya. Sehingga barakallahu fikum sekali lagi, ya. Tayyib. Jangan sampai Anda memiliki sifat karakter seperti ini, ya. Apalagi yang saya sebutkan tadi, santri al-bayyina, ngaku salafi, muridnya Ustaz Agus Suaidi, muridnya Ustaz Afifuddin. Ya. Wah, itu parah. Kalau sampai berbohong, parah. Barakallahu fikum. Begitu ya Abdullah ya. Na'am. Barakallahu fikum. Ikhwan ya. Baik. Jadi Anda itu dikenal di luar sana orang yang baik-baik. Iya. Barakallahu fikum. Kalau sudah bawa nama al-bayyinah di luar itu besar barakallahu fikum. Iya. Baik. Ngelamar anak orang pun bisa masuk itu. Gitu ya. Kalau sudah bawa mondok di mana al-bayyinah, wah, itu langsung cepat asisi. Barakallahu fikum. Baik. Makanya jangan bohong. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Berapa tahun anak di pondok sana? Iya, 15 tahun lebih lah, Pak. Gitu ya. Barakallahu fikum. Padahal baru ikut Bismillah. Iya, tapi ngomongnya sudah selangit barakallahu fikum. Iya. Yang namanya kedustaan itu seperti bangkai. Seperti apapun Anda menutupinya, dia akan tercium. Iya, barakallahu fikum. Sehingga jangan Anda menjadi orang yang berdusta karena Anda tahu orang yang Anda ajak bicara ini sangat percaya kepada Anda. Iya. Itu barakallahu fikum sebuah nilai yang sangat berharga. Iya. Lebih baik daripada permata, emas dan berlian. Kalau kalian punya orang yang sangat percaya kepada kalian, kalian harus bisa menjaga kepercayaan orang tadi. Jangan sampai kepercayaannya luntur gara-gara pengkhianatan Anda. Paham ya? Susah nyari orang yang bisa percaya sama kita itu. Barakallahu fikum. Sekali orang itu tersakiti, barakallahu fikum, tayyib, iya. Obatnya susah untuk dicari. Barakallahu fikum. Sehingga di sini nasihat buat para talabah semuanya untuk menjauhi kedustaan. Barakallahu fikum. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Babun la tu'zi akhaka syai'an la ta'id. La ta'id akhaka syai'an fatakhlifahu. Bab, janganlah Anda berjanji kepada saudara Anda dengan sesuatu namun Anda menyelisihinya. Barakallahu fikum. Ini alamat nifak berikutnya. Kalau tadi idza hadatsa kadzaba. Yang ini wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji maka dia mengingkari. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Sa'id. Abdullah ibn Sa'id ibn Husain